Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk sesi terakhir malam ini, forum perdana dengan judul jihad, istilah yang disalahfahami. Saya nak perkenalkan ahli panel, tapi MC tadi sudah pun memperkenalkan, maka tak perlu lagilah saya mengulanginya. Saya terus kepada soalan untuk ahli panel yang pertama, ya, yang ini Ustaz Dr. Abu Hafiz. Yang ini Ustaz, pada masa kini ada yang menyebut kita ni perlu berjihad dalam bidang ilmu, ekonomi dan pelbagai lain sehingga menenggelamkan jihad dalam erti kata memerangi musuh yang menzalimi kita umat Islam. Jadi adakah ini salah satu bentuk salah faham tentang istilah jihad? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi di perkampungan sunnah kali yang ke-9 tahun 2024 ini, dan kita telah mendengar sebentar tadi perkongsian yang dilakukan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dan juga kita membincangkan menyambung perbincangan berkaitan dengan satu istilah yang sering menjadi polemik dan menyebabkan salah faham dalam banyak keadaan. Ia tidak hanya melibatkan di kalangan orang bukan Islam, tetapi bahkan di kalangan orang Islam itu sendiri dalam meletakkan, memaknakan jihad itu pada yang diperlukan ataupun seperti yang difahami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Pertama, berkaitan dengan jihad ini, manusia akan berada pada dua sisi. Walaupun nanti kalau sesiapa membaca karangan tulisan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala dalam fiqhul jihad, dia meletakkan kepada tiga. Namun pada ketika ini kita dapat melihat bagaimana ada sebahagian orang, kedua-duanya adalah perkara yang silap dan salah, ifrat dan tafriq. Ada yang cuai dan ada yang melampau. Kita sebagai mukmin, kita sebagai muslim, kita tidak boleh apologetik terhadap apa-apa istilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi salah faham yang kita buat sehingga menyebabkan sikap yang lemah daripada diri kita, khususnya yang saya katakan tali apologetik, kita rasa teragak-agak untuk menggunakan ataupun membahaskan ataupun menjadikannya perbincangan di dalam masyarakat ataupun kehidupan harian kita, sama ada kejahilan kita, kita tak tahu langsung, ataupun kita mengetahui terhadap istilah ijtihad ataupun jihad tersebut namun mengambil daripada sumber yang tidak sahih. Maka apabila kita sebutkan tentang hal tersebut iaitu jihad, saya suka untuk mengulangi apa yang disebutkan oleh Sahibus Samaha di dalam khutbah Jumaat tengah hari tadi, iaitu jihad bukan bermaksud untuk pergi berperang semata-mata. Itu adalah satu fondasi yang perlu untuk kita pegang. Saya tidak ada di sini untuk memberikan kuliah tentang ta'rif istilah, ta'rif lughah, bahasa dan sebagainya. Tak. Sebab daripada setiap tahun, di pentas inilah juga kita selalu ingatkan perkampungan sunnah adalah tempat untuk kita seperti recharge semangat dan juga pengetahuan yang telah berlalu setahun daripada perkampungan sunnah yang ke-8 sehingga kepada 9. Untuk tuan-tuan berada di sini seperti kelas yang mukathaf, intensif, daripada pagi baca kitab, daripada kulit ke kulit, itu tidak menjadi manhaj ataupun itu tidak menjadi method kita di dalam perkampungan sunnah. Tetapi apa yang kita ingin capai adalah memberikan kesedaran, to spark, untuk mencetuskan kesedaran bahawa keperluan di dalam memahami sesuatu isu yang ditimbulkan daripada jalan yang kita selalu kempen, iaitu belajar dan ilmu. Kita berada dalam dakwah sunnah bukan semata-mata kerana syok berkelahi dekat media sosial. Tak. Kerana nanti akan ada orang akan jawab kita. Tidak. Dakwah sunnah itu adalah dakwah yang dibina di atas ilmu. Ia adalah meminta dan menuntut kita untuk pergi belajar ilmu. Dan kita tahu sama ada di Lembah Kelang, di Perlis, di negeri-negeri yang lain, wujud kelas-kelas yang cukup banyak. Tidak cukup dengan kelas fizikal, kita ada kelas online. Maka apabila kita sebutkan tentang berkaitan jihad, Apabila Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala membuka perbincangan ini, ini antara kitab beliau yang agak terkemudian, agak akhir sedikit. Beliau menulis tentang fiqhul jihad. Dan ramai di kalangan kita, ataupun di kalangan para pemikir yang cuba untuk mengambil jalan tengah yang kadang-kadang terbabas dalam membincangkan berkaitan dengan jihad ini bersikap apologetik. Dalam waktu yang sama, kita tidak mahu jihad itu diangkat secara melampau, difahami secara melampau, sehingga menjadikan semua orang sebagai musuh. Itu kita tidak mahu. Maka datanglah jalan yang ketiga, kata Qaradawi, adalah jalan yang disebut berada di jalan pertengahan at-tawassut wal-i'tidal. Tawassut wal-i'tidal. Berada pada jalur pertengahan. Maka bagaimana Al-Qaradawi membentangkan idea ini tentang jihad ini? Ia hanya disebutkan dalam mukaddimah kitab beliau sahaja. Beliau tidak pergi kepada sulb, kepada perbincangan teras di dalam kitab dia. Tuan-tuan bacalah, ia telah diterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Bahkan kita mungkin berkempen insya-Allah untuk pemikiran Qaradawi itu secara umum. Kita tidaklah boleh untuk kita tidak katakan kita bersetuju 100% dengan semua yang dia kata. Rahimahullah, dia tokoh besar dalam dunia Islam. Ada benda kita setuju, ada benda yang kita tidak. Tetapi asas kepada perbincangan yang beliau bawa, sama ada daripada akidah, daripada fiqh, daripada ibadah, daripada akhlak dan yang lain-lainnya, sangat mirip dan paling dekat dengan kuliah ataupun pemahaman sunnah yang kita ajar, khususnya di Perlis dan juga di Malaysia. Maka beliau meletakkan asasnya yang pertama adalah untuk merujuk kepada Al-Quran. Asas kepada perbincangan itu adalah mesti datang daripada Al-Quran. Maka penting untuk kita apabila membincangkan sesuatu, dan ini setiap kali siapa yang belajar tentang kuliah sunnah akan datang kepada tajuk manhaj. Manhajut talaqi, macam mana nak ambil agama tersebut. Agama itu hadir dan dapat untuk difahami, jalannya yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua, Al-Qaradawi juga mengingatkan memahami tajuk jihad ini adalah mesti mengambil daripada hadis-hadis yang sahih. Dengan keterbukaan yang hebat, kita baca pada sebahagian tempat Qaradawi akan mempunyai keterbukaan yang besar. Tetapi dalam bab ini, beliau meletakkan, bahkan dalam sebahagian cetakan, dia tulis dalam keadaan yang bold. Dia boldkan perkataan itu. Dia sebutkan bahawa dia tidak bergantung kepada riwayat-riwayat yang dhaif dalam bab ini. Kerana apa? Dia memberikan sebab. Kenapa dia, walaupun dalam hukum hakam fiqh, hadis-hadis yang dhaif itu ada ditimbang oleh sebahagian sarjana, oleh sebahagian ulama fiqah. Tetapi dalam bab jihad ini, khususnya apabila jihad itu digunakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, banyak merujuk kepada peperangan. Maka untuk mematikan satu nyawa, untuk berlakunya peperangan, kata Qaradawi, ia memerlukan kepada sumber yang benar-benar sahih, dan dia tidak cenderung untuk mengambil pandangan ataupun riwayat-riwayat yang dhaif. Baik. Dan yang ketiga, dia letakkan lima ataupun enam, saya tidak akan pergi kepada semuanya. Dan yang ketiga, dia meletakkan bahawa wujudnya keluasan. Dia menggunakan perkataan bahar. Fi khazanatil fiqhil islami. Keluasan di dalam khazanah fiqh Islam itu sendiri. Dan ia tidak boleh hanya bergantung kepada satu nas dan kemudian ditafsirkan dan kemudian diamalkan di atas kedangkalan kefahaman tanpa bergantung kepada kefahaman para sarjana. Inilah yang membatalkan sebahagian daripada dakwaan yang menyatakan geng-geng ini ambil terus daripada Quran, daripada hadis terus amalkan. Tak. Tak benar. Kita sangat bergantung kepada pandangan para sarjana. Kerana apa perbezaan itu muncul? Kerana wujudnya pandangan di kalangan para sarjana. Dan kita menilainya. Dan itulah yang selalu juga kita kempen. Kalau kita telah pun datang daripada, ada yang mungkin daripada siri 1 sampai siri 9. Ada yang telah pun datang kuliah setiap bulan, setiap minggu. Pastikan kita capai kepada satu standard yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Iaitu apa? Janganlah 5 tahun, 3 tahun yang lalu, begitulah kita. lam yataghayyar, tidak berubah, tidak upgrade terhadap ilmu dan penguasaan. Bila adanya ayat Al-Quran, bilanya ada hadis Qaradhawi memberikan isyarat dalam bab ini secara khusus dalam jihad. Beliau menyatakan ia memerlukan kepada kefahaman di kalangan para sarjana. Bagaimana? Dengan membandingkan fiqh muqaran, apa yang dipegang oleh pandangan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sebab itu, tatkala kita melihat Qaradhawi di dalam kitabnya memberikan satu pandangan semula terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian dia juga di dalam mukaddimah tersebut memberikan ulasan terhadap sebahagian pandangan-pandangan tokoh Abu Hasan Al-Maududi, okay, berkaitan dengan jihad. Ada sebahagiannya yang sedikit keras. Al-Imam Syafi'i apabila membincangkan tentang hubungan Muslim dan bukan Islam, ada sedikit keras dengan menyatakan masalah kita dengan mereka yang sampai kepada urusan pergi sampai kepada peperangan dan yang lain-lain, sebabnya adalah al-kufur, kekafiran dia. Maka berlaku masalah sehingga kepada perselisihan fizikal itu di atas dasar kufur. Tetapi itu dibantah oleh majoriti di kalangan para ulama, dan Qaradhawi sebutkan dalam kitabnya isu dia adalah permusuhan, bukan isu kekufuran. Bermaksud setiap kali orang tu kufur maksudnya dia musuh kita. Tidak, tetapi dia dibenarkan menjadi ataupun dia boleh memilih, itu urusan dia. Walaupun kita dakwah, dia mungkin memilih untuk kekal menjadi kufur selama mana dia tidak memusuhi kita secara zahir. Maka di situ tidak boleh untuk kita menjadikan dia musuh ataupun menganggapnya sebagai harbi. Hal itu dibincangkan oleh Al-Qaradhawi dalam Fiqhul Jihad. Satu kitab yang cukup tebal untuk membincangkan satu tajuk itu sahaja. Bahkan selepas daripada itu, Qaradhawi kata perlu untuk diikat dengan fiqhul waqi', keadaan muasir, keadaan contemporary. Tidak boleh, dia selalu, kalau sesiapa mendengar syarahan ataupun muhadharah Qaradhawi rahimahullah, dia akan mengingatkan di kalangan para sarjana dan umat Islam, jangan hidup antum fiwat wa nahnu fiwat. Jangan kita duduk di satu lembah dan orang lain duduk di satu lembah, ataupun sarjana membincangkan satu perkara yang tidak menyentuh terhadap realiti umat. Maka di sinilah yang penting. Apabila tadi dalil yang sahih, dalil yang qat'i daripada Al-Quran, dan kemudian hadir dalil yang sahih daripada hadis, kemudian memahami dengan cara kefahaman di kalangan para sarjana, dan kemudian mengikat. Tidaklah keadaan itu, kadangkala orang agama, sebahagian mereka yang membincangkan tentang falsafah sebagai contoh, perbincangannya melangit, berada di awan, tidak berpijak di bumi. Dan apabila perbincangan fiqah yang bermacam-macam, yang tidak pun ada hal itu di dalam di bumi Malaysia sebagai contoh, ataupun di bumi Perlis. Sehingga orang membayangkan hal tersebut dengan satu gambaran yang tidak realistik. Maka di sini penting untuk melihat tatkala umat Islam di Gaza sedang dibantai, sedang dibunuh, di peringkat awal duka cita, dahulu di peringkat awal, kemudian membentuk satu kesedaran yang banyak. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ada sebahagian negeri belum lagi membincangkan dalam khutbah-khutbah mereka tentang nasib saudara kita di Gaza. Kerana apa? Seakan-akan orang agama, pentadbir agama, detach dengan masyarakat dan isu semasa yang muncul. Yang itu kita tidak mahu. Dan inilah yang membawa kepada kesilapfahaman tersebut. Kembali kepada soalan. Sehingga ada sebahagian di kalangan orang memberikan spotlight dan highlight. Jihad itu adalah kepada ilmu, jihad itu kepada ekonomi, jihad itu kepada yang lain-lain. Tidak salah. Sebab besok akan dipenuhi dengan tajuk-tajuk itu. Jihad dalam ilmu ada. Kemudian ada jihad dalam ekonomi, jihad melawan riba dan lain-lain. Semua itu ada. Kita tak nafikan. Tetapi, kata Qaradhawi juga, ada sebahagian orang yang ingin memadamkan berkaitan dengan tajuk jihad itu dalam kalangan orang Islam. Yang kedua, Qaradhawi kata, ada orang yang ingin menjadikan seluruh dunia ini sebagai musuh kepada orang Islam. Tengok kanan yang ini, oh dia ni memang berfikir macam mana nak jatuhkan kita. otak konspirasi 24 jam. Letih. Maka di sinilah yang perlu untuk kita berikan kesedaran dan kita perlu jawab. Sarjana perlu menguasai ilmu alat, sarjana perlu menguasai apa perbincangan yang ada, bukan sahaja di kalangan umat Islam, bahkan apa yang disebutkan di kalangan mustasyriqun, orientalis. Kita tidak boleh duduk dalam kepompong dalam keadaan kita dan kita membutakan mata, memekakkan telinga, tak tahu apa orang sedang sebutkan. Dunia global, dunia digital. Maka datanglah banyak ayat-ayat yang dianggap sebagai ayat to save, ayat-ayat pedang. Ayat-ayat pedang. Dan Qaradhawi menyebut hal tersebut. Antara disebutkan berkaitan dengan ayat dalam surat At-Taubah. Setelah habis daripada bulan-bulan haram, maka akan dicarilah mereka dan bunuhlah mereka. Dan ayat ini diangkat oleh para pengkritik Islam. Dia kata, tengok Islam. Habis saja bulan haram, suruh cari dan bunuh orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Sedangkan dia gagal membaca ayat yang sebelum daripadanya, ayat yang keempat dan juga ayat yang keenam. Ayat yang kelima itu sendiri, فَإِذَنْ سَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمْ, setelah habisnya bulan haram itu, empat bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Empat bulan ini, ayat itu menunjukkan, maka carilah mereka dan perangilah mereka. Kalaulah memang ayat itu digambarkan seperti untuk mencari orang bukan Islam dan dibunuh orang Islam, tak perlu tunggu empat bulan haram itu habis. Kenapa perlu selepas dikatakan empat bulan haram itu habis baru cari untuk orang bukan Islam dan dibunuh? Tak perlu tunggu kalau memang al-gharad objektifnya adalah untuk bermusuh dengan orang bukan Islam dan pergi bunuh mereka. Tak betul. Dan ayat yang seterusnya, ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sekiranya orang mereka itu datang kepada engkau, fa'ajirhu, kata Allah Taala, sekiranya mereka datang dan memohon untuk diberikan perlindungan, dan Allah kata berilah perlindungan kepada mereka. Dan kelemahan daripada kita, bila kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak menguasai Quran dan kitab Allah itu sendiri, maka datanglah daripada luar. Kita selalu akan ada alasan, oh yang ini Zionis, yang ini orang bukan Islam, cuba untuk memeningkan orang Islam. Selalu saya gambarkan dengan tubuh kita, kalau kita mempunyai antibody yang cukup baik dan kuat, kita ada lifestyle yang baik, walaupun hampir pasti kita tak mungkin tak sakit, tapi untuk menjadi sakit itu menjadi payah. Kerana apa? Kita mempunyai kekuatan antibody yang ada dalam tubuh. Begitu juga kalau kita jenis yang belajar bukan sekadar untuk memeriahkan kelas, tapi belajar untuk benar-benar belajar. Maka di sinilah apabila disebutkan jihad itu, umat Islam tidak akan sama sekali, kata Qaradhawi, untuk memadamkan perkataan ini. Kerana ia sebahagian daripada tuntutan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab, sebahagian orang dia tak mampu faham. Sedikit sebelum saya serahkan kepada panel yang lain. 10 minit lagi. Dia jadi ceramah seorang. Apabila kita lihat bagaimana di kalangan sebahagian orang, apabila dia memahami Islam itu seakan-akan begitu payah. Pasal apa? Ada terlalu banyak do and don'ts. Yang ini boleh, yang itu tak boleh. Sebab apa? Kerana kita tidak hanya menjadikan agama ini agama ritual. Datang ke masjid dan kemudian salat, kita berzikir, selesai. Tak. Islam ini adalah way of life. Dia adalah cara hidup kita. Seketika kita membuka mata pada waktu subuh untuk menunaikan salat subuh, dan sehinggalah berputar masa tersebut sampai kepada titik yang sama, kita mempunyai petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah umat yang sempurna kalau mereka hanya meletakkan agama di antara empat dinding itu saja. Islam tidak begitu. Maka datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan cara hidup yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Sebagai kata, macam mana kehidupan banyak sangat pantang larang, yang itu tak boleh. Kerana anda memang tidak mahu ada peraturan. Tetapi kalau peraturan yang berbeza, peraturan yang bukan bersifat agama, boleh pula untuk taat. At the end of the day, ia bukan kerana peraturan, tapi kerana awak memang tak suka terhadap apa yang disebutkan Quran dan Sunnah itu. Just to be honest, berlaku jujurlah. Maka begitulah juga perbincangan tentang jihad. Ia ada dalam mana-mana negara untuk mempertahankan diri. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menjadikan kalau kita sebut dalam proses ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri menyebutkan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan bermula daripada jalan dia. Semata-mata. Pada 80 tahun lebih sebelum daripada Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan bumi Palestin itu, telah begitu banyak di kalangan para sarjana merentas mazhab, bahkan ada sebahagian itu yang berada di Halab, di Syria, di Syam ketika itu, yang datang daripada Syiah, yang memberikan sumbangan di dalam melawan penakluk di Baitul Maqdis ataupun di Palestin yang kita kenali. 80 tahun sebelum daripada Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Palestin. Maka ini cerita yang panjang memahaminya. Dan ingat, dalam proses itu kita tak mungkin mendapat satu cerita dan sejarah yang sempurna. Our religion is divine, but our story and history is not. Agama kita itu adalah wahyu daripada Allah, tetapi pelakunya itu ataupun sejarah kita tidak sesempurna Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak menafikan keperluan jihad. Di peringkat awal, serangan 7 Oktober oleh pejuang-pejuang dan mujahidin Islam di sana. Sebahagian di kalangan kita, bahkan di kalangan orang Sunnah itu sendiri, mencemooh mereka. Sama ada 7 Oktober itu berlaku ataupun tidak, kehidupan mereka tetap sama. Dan mereka ketika mana menyerang pada 7 Oktober itu, ia bukan di atas jadual kita. Ui, tak patut mereka serang yang begini-begini. Kita pula tentukan jadual bila dia nak serang. Sedangkan yang menderita itu adalah mereka. Dan kita lihat bagaimana dunia barat lebih terkehadapan dan berani. Student Union sebagai contoh di University of Columbia, yang mana universiti itulah antara yang pertama bangkit dan melawan peperangan Vietnam, yang mana US hantar tentera pada tahun 70-an dan mereka mengulangi hal yang sama. Dan desakan ini sangat penting, dan sebahagian yang lead perkara tersebut di UK, di US dan juga UK adalah saudara dan tokoh-tokoh besar dunia Islam di sana. Syekh Omar Sulaiman, Dr. Omar Sulaiman di sana juga turun bersama di dalam membantah hal tersebut. Maka apabila kita sebut tentang jihad, kita perlu memulakan kefahaman itu yang betul. Bukan, oh yang itu dia bercakap tentang jihad, dia tak faham. Bila suruh kita explain tentang jihad, kita sendiri ada kelemahan daripada part itu. Maka, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kita tidak menyatakan bahawa jihad peperangan itu lebih rendah berbanding yang lain. Semuanya diperlukan dalam waktu yang sama. Dan kita pun tidak tahu bagaimana akan berlaku. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwa. Kamu hendak mempersiapkan kelengkapan kamu itu daripada di zaman itu. Al-Quran menggunakan min ribatil khail, dengan kuda yang tertambat, yang terlatih, dan juga yang lain-lain. Maka hal yang sama kiasnya digunakan pada zaman ini untuk memperkukuhkan pertahanan yang kita ada. Maka nasihat saya, kita menulis, kita mempromosikan tentang Islam, kita jangan mengambil jalan apologetik. Dalam waktu yang sama, kita jangan mengambil jalan yang melampau. Maka ia berada di pada titik yang tengah. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu boleh menjadi saksi kepada manusia bahawa ini umat-umat yang paling pertengahan, yang adil kepada semua. Oleh yang demikian, jihad Kalau ada orang nak bercakap, oh jangan cakap pasal jihad ilmu, jangan cakap pasal jihad sains dan yang lain-lain. Tak benar kita buat begitu. Jihad sains itu penting. Jihad ekonomi itu juga penting. Jihad ilmu itu juga penting. Seperti mana pentingnya juga pada jihad mempertahankan umat Islam, dunia umat Islam dan menyokong ke arah merealisasikan pembebasan dan kemenangan umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Buku Fiqhul Jihad sudah terjemah bahasa Malaysia ya? Okey. Setahu saya bahasa Indonesia sudah, bahasa Malaysia sudah dan itu buku kedua terakhir Syekh. Yang terakhir buku Fiqhul Solat ya. Okey, jadi bagi sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang jihad dan tidak dapat membaca dalam bahasa Arab, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Malaysia. Buku tu sangat tebal. Saya pun ada, ia sangat tebal ya. Baik, soalan kepada Ustaz Adnin. Dalam rangka kita bersungguh-sungguh. Okey, dalam rangka kita bersungguh-sungguh dan ini juga boleh diartikan juga sebagai jihad, menegakkan sunnah dan membasmi bid'ah. Ada pula yang cuba mengaitkan usaha ini dengan keganasan atau terorisme. Jadi bagaimanakah kita dapat membetulkan salah faham ini? Terima kasih Kapten Hafiz selaku moderator majlis, sahabat-sahabat ahli panel Dr. Abu Hafiz dan juga Ustaz Muhammad Rizal Azizan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan kekuatan, kelapangan, nikmat kesihatan, nikmat iman dan juga nikmat mujahadah untuk sama-sama kita meneruskan program perkampungan sunnah untuk edisi yang ke-9 yang bertemakan jihad ini sehingga jam yang ke-10 ini. Ini semua adalah barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang telah disebutkan oleh Dr. Hafiz tadi, daripada perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu bermula daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in sampai kepada generasi tabi'in dan tabi' tabi'in dan sampai kepada generasi kita pada hari ini untuk kita menghirup udara sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disimpulkan oleh sebahagian ahli ilmu yang dinamakan dengan al-jam'u baina qadimis salih wa jadidin nafi'. Inilah apa yang dinamakan dengan berkumpulnya dan berhimpunnya orang-orang lama, orang-orang tua yang salih yang meneruskan kehidupan dan perjuangan dan menegakkan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jadidun nafi', dan juga orang-orang baharu yang saya lihat ada di hadapan saya, orang-orang yang mungkin adik-adik yang lahir pada tahun 90-an, mungkin ada yang lahir pada tahun 2000, generasi-generasi baharu yang bermanfaat yang ingin berkolaborasi bersama dengan orang-orang lama yang saleh yang meneruskan jihadnya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada malam ini untuk meneruskan sesi dan perbincangan serta perbahasan sepanjang 3 hari ini untuk sama-sama kita mengupas, untuk sama-sama kita membedah, untuk sama-sama kita mengambil manfaat sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Hafiz tadi. Pertemuan demi pertemuan yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dengan biarkan pertemuan itu berlalu begitu sahaja. Bukan sekadar gambar yang menjadi history dan juga menjadi sejarah dalam Facebook dan IG kita. Tetapi sejarah dalam perkembangan ilmu dalam kehidupan kita. Untuk terus kita mempertabatkan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada generasi-generasi baru yang bermanfaat yang ingin terus mengambil ilmu daripada orang-orang yang soleh daripada kalangan kita, tentulah generasi anak cucu kita yang akan datang nanti tidak akan mampu untuk merasai apa itu sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada generasi yang baru pada hari ini berminat untuk mendengar kuliah dan perbincangan 30 minit ucapan yang disampaikan oleh Dr. Hafiz, Dr. Abu Hafiz tadi, satu lauk pun tak ada. Satu perkara untuk nak menjentik dan nak membuatkan tuan-tuan dan perempuan tersenyum, nak tergelak jauh sekali. Tambahlah sampai nak terkencing, lagilah tak ada. Namun tuan-tuan dan perempuan diberikan kekuatan jihad oleh Allah SWT untuk tetap teguh setia. Tanpa saya melihat ada pun satu kelopak biji mata yang terkedu ataupun nak terlelap dengan ucapan ilmiah perbahasan yang disampaikan oleh sarjana yang pertama sebentar tadi. Ini menunjukkan bahawa apa yang ditanyakan oleh moderator kepada saya sebentar tadi, bahawa perjuangan sunnah menegakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sunnah yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang telah pun dibahagikan oleh para ulama. Antara contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-78 yang bermaksud, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dia sesekali tidak menjadikan untuk kamu berada dalam satu agama yang sempit. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita berada dalam agama yang sempit. Tuan-tuan duduk dalam menghirup udara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan diajar dengan sunnah selepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Adakah tuan-tuan merasa tuan-tuan sempit untuk tidak dapat mengalunkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adakah tuan-tuan merasa sempit dengan sunnah Nabi SAW? Tuan-tuan tanya pada diri tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ini perjuangan yang Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-78. Agama yang datang kepada kalian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan sebuah agama yang sempit, tapi ia merupakan sebuah agama, agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk ditaati, yang perlu untuk dituruti, yang perlu untuk kita jadikan ia sebagai satu pedoman dan jadikan ia sebagai satu neraca yang akan mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dialah ya Allah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim daripada dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran, supaya Rasul itu menjadi saksi bagi diri kamu, supaya kamu semua menjadi saksi di atas segenap manusia. Maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpeganglah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala, dialah sebaik-baik pelindung bagi kamu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penolong. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allah menegaskan dialah yang sebaik-baik pelindung. Allah menegaskan dialah yang sebaik-baiknya yang akan mampu memberikan pertolongan kepada manusia. Bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan hari akhirat, yang beriman dengan qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk memastikan setiap perkara yang digariskan oleh para salafus soleh. Di antara para ulama tafsir yang menyebutkan dan ketika membahaskan ayat ini menyatakan bahawa sesungguhnya jihad itu diartikan dengan mempertahankan diri daripada musuh, seperti mana yang telah dibahaskan oleh panel yang pertama. Jihad juga merupakan jihad dalam arti kata menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikannya. Jadi setiap apa yang sampai daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu untuk diangkat, perlu untuk dijulang, perlu untuk disemadikan dalam diri kita, dan perlu untuk ditegakkan dan disebarkan. Inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengatakan iya, ini sunnah, ini ucapan Nabi, tapi yang ni pun tak salah, yang ni pun tidak lari daripada apa yang telah ditunjukkan, bahawa apa yang dikatakan oleh Nabi dalam bentuk istighfar. Kita cuma hanya sekadar memanjangkan untuk menunjukkan bahawa ia merupakan sebahagian daripada takziman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok, dia akan swing, dia akan pusing supaya setiap perkara yang dilakukan oleh diri mereka menurut nafsu yang ada dalam diri mereka yang membuak-buak untuk menafikan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya yang dididik, yang disemai, yang disebarkan bukan lagi perkara yang datang daripada baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang datang adalah daripada kecenderungan hawa nafsu mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, jihad itu adalah erti berusaha melepaskan diri daripada godaan syaitan. Dan yang keempat ialah jihad dalam erti memerangi hawa nafsu. Dan kita akan memfokuskan dalam bentuk penyampaian saya adalah memfokuskan kepada jihad melepaskan diri daripada godaan hawa nafsu dan juga melepaskan diri kita daripada tuntunan untuk menegakkan setiap apa yang kita inginkan, hatta kita terpaksa berhadapan dengan hadis sahih yang datang daripada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta kita terpaksa berhadapan dengan apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala jika datang kepada kalian dalam apa yang saya telah saya sampaikan dalam kuliah saya baru-baru ini. Apa yang telah sampai kepada kita tentang berita duka cita, maka Allah menyatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini arahan daripada Allah, ini ayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyarankan kepada kita jika datang kepada kamu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang perlu untuk kita semaikan, itu yang perlu untuk kita lakukan. Terbalik generasi kita pada hari ini, bila datang saja berita tentang kematian, Al-Fatihah. Sebarkan hari ini ada berita duka cita, sahabat kita telah meninggalkan, dikebumikan, jalan-jalan sekian, Al-Fatihah. Dia main generasi yang baru lagi Ustaz, generasi digital, dia tambah sikit lagi, Al-Fatihah dibaca. Maknanya bukan sekadar hantar saja Al-Fatihah, bukan sekadar tulis saja Al-Fatihah, Al-Fatihah dibaca. Nak cantik lagi, dia bubuh satu surah Al-Fatihah tu, prak, nah ambil hamba baca Al-Fatihah. Dia berpegang dengan setiap kali dia menghantar surah Al-Fatihah secara penuh dan orang membacanya, maka dia akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua angan-angan kosong, tuan-tuan. Ini semua adalah rekaan-rekaan di dalam agama. Ini agama Islam, tuan-tuan. Agama yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kalian cuba untuk ubah, kalian cuba untuk reka, kalian cuba untuk tambah, kata Allah. Namun kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan pasti kami akan memeliharanya dan menjaganya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, beruntunglah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terus dijentik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti manhaj sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus dilorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih tuan-tuan dan puan-puan. Nikmat dan kesyukurannya amat tinggi, suatu nikmat yang saya tak pernah rasa daripada awalnya. Baru dalam 2 tahun saya merasai udara sunnah, kehidupan mengikuti sunnah, seronoknya beragama mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menghabiskan masa 4-5 tahun hanya mencari agama di lorong-lorong kubur, mencari agama di batu-batu nisan Tok Wali dan Tok Syekh, mencari makam-makam yang boleh ada padanya mustajabkan doa. Kita mengikut daripada satu kubur ke satu kubur. Tuan-tuan tanya, kubur mana yang saya tak pergi lagi dalam Malaysia? Habis dah. Kubur mana yang saya tak pergi lagi di Pulau Jawa? Habis dah. Kubur mana yang saya tak pergi lagi di Hadramaut? Habis dah. Di setiap lorong-lorong dan batu nisan kubur, kita mencari hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tak peduli Ustaz Mak Rizal kata apa-apa, saya kata Mak Rizal Wahabi. Dia ni tak mengaji mana? Sebab tu dia tak faham apa yang kita buat hari ini. Ini merupakan sunnah. Nabi suruh kita ziarah sekian dan sekian. Tapi lama kelamaan, jika tuan-tuan duduk di atas manhaj ini, tuan-tuan mendengar perbahasan tentang manhaj ilmu ini, tuan-tuan akan mengikutinya dan tuan-tuan akan faham. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadir ke kubur, mendoakan orang di dalam kubur, bagi salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin wal mu'minin, antum salaf wa nahnu taba' wa nahnu bikum lahiqun, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum balik, Bukan buat kompang makan nasi 3 hari 3 malam tuan. Gudugang, gudugung, gedegang, gudugung, gedegang, gedugung. Itu bukan agama yang diwarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad tuan-tuan. Jihad yang perlu untuk diteruskan. Saya tak mahu sebagaimana saya telah tersasar, sebagaimana saya telah terlencong jauh. Ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang masih belum balik kepada jalan yang sebenar. Bukan semua yang dah ta'asub, yang dah duduk dalam aliran yang sedemikian, mudah untuk dia mengeluarkan dirinya. Kalau dia tak berusaha untuk keluar mencari jalan yang baik, yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu dalam khutbah Jumaat tadi kita mendengarkan khatib membaca sepotong hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik, yang juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, kita doakan tuan-tuan dan puan-puan semuanya diberikan kepada tuan-tuan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan keluar daripada jauh, datang ke bumi Perlis yang kecil. Kata orang Perlis, Perlis ni negeri kecil, besar kelembuai. Apa yang ada pada negeri yang kecil? Namun hari ini tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang tuan-tuan saksikan, Perlis bumi yang kecil, besar siput kelembuai ni hari ini dihujani dan didatangi daripada seluruh pelosok negara bagi mereka yang mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keadaan tak berapa selesa, namun tuan-tuan keluar dengan niat untuk menuntut ilmu, dan yakinlah dengan sabda Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tuan-tuan mati, tuan-tuan mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sehinggalah dia balik ke rumahnya semula. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Inilah perkara yang juga dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan hadis baginda, untuk senantiasa menerapkan kepada kita mujahadah dalam ilmu, untuk terus menguasai ilmu dan mempelajari ilmu. Sunnah adalah ilmu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Dr. Abu Hafiz tadi, daripada pagi kita bangun sampai kita tidur balik, kita berada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam sunnah Nabi Muhammad. Kita ada dalam tata cara. Setiap perkara yang datang daripada Nabi Muhammad satu persatu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Yakin. Fa alaikum bi sunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang juga kalian dengan sunnah yang ditinggalkan oleh khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Usah takut, usah gentar. Biar kita dilabelkan dengan ekstremis, biar kita dilabelkan dengan Wahabi, biar kita ditempiaskan dengan Daesh dan sebagainya, jika kita mengikut ajaran yang baik yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun bentuk perlabelan seperti yang disebutkan oleh PMX tadi yang menceritakan bahawa ada tulisan mengkritik sarjana Azhar, kemudian datang tokoh baru yang bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali memurnikan apa yang ada di Al-Azhar untuk kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilabelkan kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali? Wahabi, kaum salafi, kaum muda, cenderung kepada apa yang dipegang oleh ulama-ulama Saudi dan sebagainya. Abaikan tuan-tuan. Label-label itu tidak akan membawa kita ke mana-mana pun. Tak akan mampu menyelamatkan sesiapa pun. Yang akan selamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Azza wa Jal. Tiada tok syekh, tiada habib, tiada kiai, tiada syafaat daripada sesiapa pun, melainkan syafaat yang datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tuan-tuan yakinlah, tuan-tuan bayat 70 tarikat sekalipun, tarikat tersebut tak akan mampu, syekh tarikat tersebut tak akan mampu menyelamatkan tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menyelamatkan tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Qadhi Rabbil Jalil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ketiga, ayat yang ke-66. Ingat pesanan saya baik-baik daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-Ahzab 66. Pegang sebagai panduan kehidupan. Jangan kamu letakkan diri kamu. Jangan kamu turuti diri kamu di atas sesuatu perkara yang tidak ada ilmu padanya. Setiap perkara yang tuan-tuan nak buat, tuan-tuan nak ambil ayat, tuan-tuan nak pergi baca Yasin 44 kali, tuan-tuan nak pergi jurih daripada atap bumbung rumah sampai ke bawah, tuan-tuan nak buat perkara tersebut, tuan-tuan kena tahu apa ilmu yang ada pada perkara tersebut. Adakah dilakukan oleh Nabi SAW ataupun tidak? Tuan-tuan beli kereta baru, tuan-tuan pergi cari tok guru untuk baca ayat, untuk renjiskan di kereta tuan-tuan. Ini datang daripada mana? Perbuatan ini adakah akan membawa, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ataupun tidak? Setiap satu perkara, tuan-tuan mesti ingat, tiap-tiap perkara yang kita buat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menegaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu letakkan diri kamu, jangan kamu turuti apa yang kamu tidak pasti tentangnya. Ada perbahasan ilmu ataupun tidak ada, sahih ataupun tidak sahih daripada baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang menuruti hawa nafsu mereka, yang mengetepikan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengabaikan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok kelak ketika mereka didunam ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata kepada Allah Azza wa Jal, ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul. Ya Allah, ya Tuhan kami, alangkah beruntungnya kami pada hari ini, alangkah baiknya kami pada hari ini jika dahulu kami mengikuti apa yang datang daripada-Mu ya Allah, jika kami mengikuti apa yang datang daripada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abbas dalam tafsirnya, Tuhan, kalau tuan-tuan nak cari Tuhan selain Tuhan yang kita sembah hari ini, tuan-tuan takkan jumpa dah Tuhan yang telah pun menceritakan perkara yang akan berlaku di suatu masa yang akan datang di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala, Allah dah cerita siap-siap untuk kita beringat dan berwaspada agar kita tak tergolong dalam kelompok-kelompok manusia yang ketika dihundat, ketika dijunam ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal, dia menyatakan, ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasulah, alangkah beruntungnya kami dahulu kalau kami mengikuti apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yauma taqallabu wujuhum finnar yaqulu ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasulah. Al-Ahzab 66. Ada lagi 10 minit. Kemudian tuan-tuan tengok Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Saya terbalik dua ayat tu tadi ni. Saya terbalik. Lepas tu saya tengok Kapten Duk Jelin kan. Awalnya saya terbalik. Saya ambil pala ayat tu, saya gabung dia ayat ni. Saya ambil ayat ni, saya pergi gabung tu ni. Tapi saya tengok tuan-tuan semua okey, faham okey, tak apa. Jangan tuan-tuan letakkan diri kalian dalam suatu urusan yang tidak ada, tuan-tuan tidak ada ilmu padanya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhum mas'ula. 66 Al-Ahzab, 36 Al-Isra. Jadikan ia sebagai hadiah daripada saya, daripada bumi Perlis ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Karena setiap apa yang tuan-tuan buat, setiap pendengaran yang tuan-tuan dengar perbahasan tentang sunnah, apa yang tuan-tuan dengar dan tuan-tuan lihat tentang perkembangan sunnah di dunia, dan hati tuan-tuan kadang terima, kadang tak terima, kadang benda ni boleh terima, benda ni tak boleh terima. Kullu ulaika anhum mas'ula, kata Allah. Al-Isra 36. Pasti setiap tiga perkara tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyarnya kelak. Kita tidak mahu di atas satu perbuatan bid'ah yang telah kita lakukan dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, kita menyangkakan kita melakukan satu urusan yang baik, namun kelak kita akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah, setiap renovation, setiap perkara yang baharu dalam urusan agama adalah merupakan perkara yang bid'ah. Dan setiap perkara yang bid'ah itu, kata Nabi SAW, yang disebutkan oleh Nabi SAW pada setiap kali Nabi menyampaikan syarahan dan khutbah beliau, Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bukan salafi, bukan wahabi, bukan geng sunnah nak lemparkan manusia ke dalam api neraka Allah, tidak. Tapi kita cuma menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang teguh, berwaspada, beringat, jauhi daripada perbuatan bid'ah, jauhi daripada perbuatan yang menjagahi urusan agama Allah, teruskan berjihad dan menjegakkan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekalian. 5 minit terakhir hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak meninggalkan tuan-tuan, saya nak memberikan kredit pada satu posting yang dikeluarkan oleh Sahibus Samahah Datuk Dr. Mufti Pelih bau-bau ni dalam 2 minggu yang lalu, yang bila saya dapat, saya terus snap, saya terus screenshot, saya simpan dan saya niat, saya kata saya nak terangkan di mana, saya nak baca di mana Captain screenshot ni kan. Lepas tu tiba-tiba bila berlaku forum perdana, kemudian ada discuss soalan dan sebagainya, saya rasa malam ni saya nak hadiah. Mungkin tuan-tuan dah baca, tapi ini bentuk syarahan saya sebagai seorang murid ataupun student pada Sahibus Samahah Dr. Mufti. Saya nak bawa keluar, saya nak bagi kredit dekat dia pada malam ni satu perkara yang telah pun disebutkan di dalam Facebook beliau baru-baru ni, yang ada kena dengan perjuangan jihad, iaitu kata beliau, dalam hidup kita sering mempertahankan apa yang kita suka atau apa yang kita mahu. Dalam kehidupan kita akan pertahankan apa yang kita suka, apa yang kita mahu. Biar bercanggah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apa. Hang ada kitab hang, aku ada kitab aku. Hang ada tok guru hang, aku ada tok guru aku. Kata Sahibus Samahah, dalam kehidupan kita banyak mempertahankan apa yang kita suka ataupun apa yang kita mahu, atau apa yang kita percayai, atau apa yang kita yakini. Kadangkala kita berkorban dan terkorban kerana mempertahankan pilihan kita tersebut. Pada hari akhirat kelak, kita akan ditanya tentang apa yang kita pertahankan. Kita sekarang yakin tak tuan-tuan? Jika kita ditanya oleh Allah di atas manhaj sunnah ini, kita yakin dengan seyakin-yakinnya kita mampu untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang telah kita berkorban ataupun kita terkorban dalam mempertahankan sunnah baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tuan-tuan yakin sebagaimana saya yakin untuk terus berada di pentas manhaj sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jika kita yakin dengan perjuangan kita, jika kita yakin dengan jihad kita, teruskanlah berkorban, teruskanlah berjuang. Mudah-mudahan akan dikurniakan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala di atas perjuangan jihad yang tuan-tuan korbankan. Namun jika tuan-tuan was-was, jika tuan-tuan tak yakin dengan manhaj yang tuan-tuan pegang, dengan apa yang tuan-tuan ikuti dari pelajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sahibus Samahah Datuk Mufti, tinggalkanlah perkara tersebut. Jangan bazirkan hayat kalian untuk terus mempertahankan sesuatu perkara yang mungkin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil dikeluarkan daripada surah An-Nisa ayat 109 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Kata Allah azza wajal, kamu ini telah berhujah membela manusia di dalam kehidupan dunia. Kita berhujah membela setiap perkara yang salah, setiap perkara yang bid'ah yang datang daripada baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah kita abaikan, kita terus berhujah mempertahankan apa yang datang daripada amalan tok guru kita. Sehingga ada yang menyatakan dalam Facebook, hari ini ramai orang sudah mula tidak menghormati alim ulama. Nak hormat alim ulama yang macam mana? Kalau alim ulama duduk juri hayat atas kereta tuan-tuan, minta simpang malaikat 44 lah, sebut pilah 44 kan, dapatkan sebut 44. Tak mengaji pun tak apa. Kita nak mempertahankan ulama yang mempertahankan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan bahawa sesungguhnya dahulu di dunia kamu berbahas, kamu berjidal, kamu mempertahankan setiap perkara yang salah dalam kehidupan dunia. Nah, hari ini kata Allah azza wajal, faman yujadilullah, ketika kamu dihujahkan oleh Allah, ketika kamu diperdebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Faman yakunu alaihim wakila, siapa sekarang yang akan mempertahankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada siapa tuan-tuan yang akan mempertahankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita sendiri yang akan berhadapan dengan perkara tersebut. Oleh yang demikian, teruskanlah berjihad dalam dunia ilmu dan mempertahankan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala apapun yang tuan-tuan di label, kerana kita nak kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini ada manfaat untuk diri saya dan diri tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengetahuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk forum malam ini, memandangkan para hadirin telah tepu mendengar dari pagi sampai sekarang, sebab itulah para penganjur menghadirkan 3 orang ahli panel yang akan recharge semua. Kalau yang dah tinggal 10%, 5% bateri tu fast charging, terus naik balik. Ha kan? Sebab tu tadi penuh dengan semangatnya tu. Cuma nak tanya sikit Ustaz, yang minta simpang 44 malaikat tu main-main ke betul? Okey, main-main ya. Jangan yang pergi dengar tu terus ikut pula. Okey, nanti kena buat video react pula tu lah. Okey. Beberapa bulan lepas, saya sendiri apabila mendapat tahu bahawa tema utama untuk perkampungan sunnah yang ke-9 inilah jihad, yang berbisik dalam hati saya, wah, berani sungguh tajuk ni. Sebab ini adalah satu tajuk yang sebahagian umat Islam takut nak sebut. Apatah lagi untuk menjadikan tema utama nak bincang 3 hari. Dan ini membawa saya kepada soalan untuk Ustaz Muhammad Rizal. Pada masa kini ada sebahagian umat Islam yang takut untuk menggunakan atau menyebut perkataan jihad. Sebagaimana ada sebahagian juga yang takut untuk menggunakan perkataan kafir. Bagaimanakah sepatutnya kita betulkan salah faham ini atau ketakutan yang berlaku di kalangan umat Islam sendiri untuk menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat berada sehinggalah pada saat dan detik pada waktu ketika ini. Dan saya akan respon pada soalan yang dikemukakan oleh Kapten Hafiz sebentar nanti dan kepada kedua-dua panel yang bersama dengan saya yang telah berhujah dan telah menyampaikan pandangan dan pendapat yang saya rasa sangat baik dan bertepatan dengan apa yang diutarakan. Dan Kapten telah sebut bahawa kita penonton ni telah tepu, kan? Kalau penonton telah tepu, yang bercakap ni tentu lagi tepulah, kan? Tapi mungkin barangkali ada 2-3 perkara yang saya akan sebut sebagai perkongsian. Pertama, hari ini untuk kita menyaksikan perjalanan dakwah ini, khususnya perkampungan sunnah, dihadiri oleh pemimpin tertinggi negara, sesuatu yang bukan mustahil untuk dibayangkan, tetapi mungkin tidak terlintas Perdana Menteri berucap di pentas kita. Hari ini apa yang telah kita lalui mungkin ketika awal dahulu perjalanan dakwah sunnah ini telah menempuh pelbagai rintangan dan halangan. Mufti yang kita lihat berkhutbah gagah di mimbar itu pernah berada di dalam tahanan polis. Tetapi hari ini Perdana Menteri berucap di pentas program anjuran beliau. Ketika awal-awal Perdana Menteri naik takhta lah, mengangkat sumpah, ramai sahabat-sahabat, saya sembang sikit lah pasal kita perkampungan ni, semua orang kita lah kan. Kalau tempat lain saya tak cakap lah tajuk ni. Ketika Perdana Menteri naik mengangkat sumpah, kita melihat ada gerakan-gerakan tertentu yang pergi mengunjungi Perdana Menteri. berprogram, dan Perdana Menteri dengan sikapnya terbuka untuk menerima semua yang hadir. Sebahagian sahabat-sahabat kita yang prihatin, yang sayangkan sunnah, yang cintakan para asatizah, WhatsApp. Dia kata, "Ustaz, bila Datuk nak pergi jumpa PMX ni? Habang kat Datuk kita kena pergi jumpa ni. Takkan duk biar lepa ya pergi jumpa. Kalut kita ni." Jangan duk kalut. Pasal kalau nak kena tangkap pun bukan hempa aku yang duk bercakap ni. Kan? Tapi kita terima kasih lah pasal mereka berasa bimbang dengan kita kan. Macam malam ni Kapten kata takut nak cakap jihad kan. Yang nak cakap tu saya. Yang nak masuk dalam tu saya. Yang mereka dengar ni balik senang gitu ya. Kan? Tapi saya dan para asatizah semua masuk. Mudah-mudahan Tuhan merahmati anda semua. Yang saya melihat, walaupun yang terkenal itu saya, yang bercakap itu saya, sebahagian asatizah, tetapi anda telah menjadi benteng-benteng sunnah. Apa sahaja sekadar ilmu yang ada, menjawab isu-isu yang kadang-kadang mungkin di sana kita tergelincir, mungkin di sana kita tersasar. Tetapi semangat mempertahankan sunnah, membela ajaran Nabi ini, sangat besar di hati kalian. Kadang-kadang saya duduk ceramah, saya tengok rajin, tak ada kerja apa. Dia duduk tolong jawab kat kita. Dia tak, "Ustaz ni bodoh, awak hang cerdik sangat." Oh, dia tolong jawab kat kita. Terima kasih lah. Jawab lagi lah. Kan? Sebab itu bila ada orang nak tangkap gambar, dia nak main tangkap gambar, saya kata silakan lah. Pasal mungkin dia duduk pertahan kita. Kau tak bagi sekejap, dia tak jawab lah kan. Kita nak duduk jawab tangan dua. Tapi dia jawab sungguh. Kita duduk ceramah atas, dia duduk jawab bawah ni. Jawab, jawab. Kan, ustaz tu kata dia kata ada hadis Nabi, ha ada hadis. Oh, dia tolong jawab. Bagus, terima kasih. Jawab lagi. Okey kan. Okey. Kadang-kadang ada isu tak dan mufti lagi tak dalam, banyak benda dia nak fikir. Tak dan kita nak tulis. Netizen ni dah tulis. Tulis tu kadang-kadang kita kata, "Uish, sakan dia tulis kan. Kita pula tolong share." Kerana ini ialah agama kita. Dia bukan persoalan mufti, dia bukan persoalan saya. Dia ialah persoalan sunnah. Kita berbeza pandangan politik. Sebab itu apabila Perdana Menteri datang, tuan-tuan melihat mungkin ada agak kepelikan. Ramai orang tanya, kenapa Perdana Menteri tak bercakap dalam masjid? Kerana dia ada pentas di luar. Kerana kita ada dasar di Perlis. Kerana kita ada titah pemerintah di Perlis. Orang politik tidak boleh bercakap di dalam masjid. Tidak kira siapapun dia, apapun jawatan dia, jika dia orang politik. Agama hendaklah buta warna politik. Agama hendaklah tidak mengenal warna politik. Sebab itu saya tahu kadang-kadang tuan-tuan berbeza pandangan dengan sahibus samah. Ada pandangan-pandangan sahibus samah yang agak berbeza. Saya tak berbeza langsunglah, saya semua sokong senang hamak tu siap. Kan? Saya hamak siap tu ya. Apa yang mesti kata tak dan dia kata lagi? Ya Datuk. Kan? Saya tahu ada pandangan sebahagian sahabat-sahabat mereka sunnah. Tapi ada pandangan-pandangan ijtihad politik yang diberikan, dilontarkan oleh mufti itu mungkin kita berbeza. Dan Datuk sentiasa terbuka. Tidak ada masalah untuk berbeza. Hatta dengan imam-imam para ulama juga, kita melihat ada perbezaan di antara mereka. Apatah lagi dalam ijtihad politik. Tidak ada masalah. Tapi hari ini kita berkumpul menyambut kedatangan Perdana Menteri Ulil Amri. Walaupun sebahagian kita mungkin tidak bersetuju dengan aliran parti tertentu. Saya tahu ada PAS dalam sunnah ni, ada UMNO dalam sunnah ni, ada yang tak ada color, ada yang kelabu asap, ada yang hitam terus kan, ada yang putih kan. Tetapi apapun, kita tidak akan letak apa-apa. Tuan-tuan ingat, apa-apa pun yang perkara besar yang kita hendak letakkan, hendaklah pertimbangan sunnah itu melebihi daripada apa yang kita sokong di atas ijtihad politik. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, walaupun kata bila mufti nak pergi jumpa PMX, bila mufti nak pergi jumpa PMX, malam ini kita terjawab PMX datang di majlis kita. Kerana perjuangan kita ni untuk apa? Jihad kita ni untuk apa? Untuk kita mendapat keseronokan dan juga kesayangan pemerintah, mendapat tempat di TV, walaupun mereka kata Fahmi Fazil, YB Fahmi Fazil Man, nanti kita boleh masuk TV 1, TV 2, TV 3, walaupun sekarang ni tak ramai ada orang tengok TV. Dan semua yang jumpa saya ni pun tengok di mana? Dia kata tengok di PMT Suara Sunnah YouTube. Ha, kita tu tak masuk TV lagi kalau masuk TV. Bukan soal itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka itu ingin menutup agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Tuhan itu akan menyempurnakan agamanya walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Inilah agama Tuhan. Sunnah ini ialah jalan Nabi. Apa sahaja perancangan yang orang buat, apa sahaja halangan dan kekangan, ramai orang macam-macam nak mari Dr. Khalid Basalamah, macam-macam ada perancangan untuk Perdana Menteri mari pun, macam-macam kita tahu. Tuhan itu menyempurnakan agamanya. Dia bukan persoalan saya, persoalan dia kata kalau tak ada mufti habis dakwah ni, kalau tak ada apa dia ni ustaz ni habis dakwah ni. Ini agama Tuhan. Telah berlalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pergi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kita melihat agama dan sunnah ini tetap dibawa hinggalah ke hari ini. Dia bukan persoalan kita, dia bukan persoalan kerajaan, dia persoalan agama yang Tuhan nak pelihara. Sunnah ini ialah Tuhan yang punya. Kita ialah sebahagian daripada mereka yang membawa dakwah ini supaya kita ada bahagian di hadapan Tuhan nanti. Tuan-tuan, ada bahagian di hadapan Allah. Apa sumbangan tuan-tuan? Sama ada sunnah ini akan kekal, sunnah ini akan selamat, sunnah ini akan berjaya, ia urusan Tuhan. Dan kita yakin sunnah tak akan padam. Dan saban tahun semakin ramai dan semakin mendapat liputan. Dan kita tak sangka Perdana Menteri boleh mai. Dan mai. Dan dia berkembang. Sunnah ini berkembang. Daripada beberapa orang saja. Dan kita tengok. Ha, dulu saya saja Wahabi. Sekarang ada dua Wahabi. Ya, Wahabi lagi sakan. Ha. Dulu dia kata saya Wahabi. Sekarang dia juga Wahabi. Pada muka. Ha. Walaupun adalah satu dua mangkak yang keluar pergi jadi bekas salafi, bekas Wahabi, tak apalah. Kan biar pilah dia nak habang dia bekas ke apa, kita pun tak pernah ambil dia, cuma dia habang kata dia bekas lah. Kan, lagu itulah. Dia kalau tak, dia macam itulah, dia kalau dia tak popular, dia kena tempek-tempek sikit dengan geng ni bagi popular, pasal geng ni popular. Faham-faham sah, tak faham, pilah. Dia pukul sebelah ni memang kadang-kadang kita cakap lagu mana pun dia tak faham lah. Tak mana saya nak sebut, saya akan jawab soalan kapten. Pasal saya lagi, sebab kalau tak saya jawab soalan kapten Zali, kapten akan react. Penceramah tidak faham soalan. Okay. Jadi sebelum dia react, saya akan jawab. Di antara talbis iblis ialah dia menimbulkan satu keadaan di mana manusia menganggap perkataan-perkataan atau istilah-istilah tertentu sebagai istilah yang negatif. Sebaliknya, perkara yang positif dia akan negatifkan dan negatif dia akan positifkan. Saya akan bagi contoh. Baik. Apabila Allah Azza wa Jal mengharamkan Adam alaihi salam untuk makan buah, Quran tak sebut khuldi. Quran kata wala taqrab hadhihi syajarah. Allah kata jangan kau hampiri pokok ini. Iblis, dia cuba nak fikir macam mana supaya Adam boleh makan pokok ini, buah ini. Apa yang dia buat? Dia telah rebrand balik. Dia telah jenamakan semula dengan jenama yang lebih positif. Sebab itu brand penting. Brand penting. Saya pergi Mekah, naik kapal terbang, chef waktu ya, jangan memang kan, jadi Wahabi pun sakat juga. Naik kapal terbang, duduk kapal terbang, master chef dalam kapal terbang tu yang chef, bukan pilot lah, chef. Pasal pilot kalau dia mai kalut kita. Kan chef mai. Dia kata saya kena ustaz ni. Oh, alhamdulillah apa semua podcast lah apa semua, okey tak apalah. Saya kata okey tak apa. Dia kata saya nak serve ustaz beer. Wih, demam kita. Walaupun kami Wahabi tapi beer haram. Walaupun dia kata saya nak bagi beer, tapi beer yang zero alcoholic. Yang alkohol tu, yang zero alkohol tu, saya pun tak tahu. Saya kata, oh halal ke? Oh, dia kata ni kepatabang Saudi. Kepatabang Saudi ni dia tak sah melainkan yang halal. Macam satu orang lah, dia pergi Mekah. Dia masuk dalam Mekah, dia jumpa air barbican. Air tu botol yang macam botol arak. Dia tanya, ustaz boleh minum ke? Dalam Mekah ni tanah saja yang haram, yang lain semua halal. Oh. Ah, tuan-tuan pegang kaedah tu, tak payah mengaji banyak kitab. Jumpa menatang apa yang dalam Mekah, tak payah duk tanya halal ke haram, makan ya. Aku tanya, "Wih, halal. Tanah aja haram. Ah, yang lain semua halal." Jadi dia kata, "Kapal terbang Saudi ni boleh makan." Dia pun bagi. Bagi, saya tak tahulah halal tak halal. Cuma saya tanya Datuk boleh tak? Dia kata dah minum, alhamdulillah. Okey. Tapi tuan-tuan semua tak apa, tak apa. Nanti kita cerita. Macam dia kata Bundaberg boleh minum tak boleh minum, nanti kita akan sembang di luang. Okey. Belanja boleh, beli tak payah. Okey. So balik pada tajuk. So di, tasmiyah, penamaan itu, apabila syaitan rebrand benda itu, dia kata khuld. Pertama dia mai, dia kata aku nak jadi minan nasihin, aku nak jadi advisor, penasihat kan, kasim petalan 25%, aku nak bagi nasihat. Dia kata kalau makan buah ni syajaratul khuld, dia boleh kekal. Nampak? So pandangan yang negatif tadi, perasaan yang tak mau makan tadi, perasaan yang buruk tadi telah mula dipositifkan. Telah mula dipositifkan. Buah kekal. Nampak? Sebab itu tuan-tuan tengok istilah-istilah seperti riba. Riba. Sekali lagi orang perempuan saya nak minta maaf awal. Orang perempuan saya minta maaf awal sebab contoh yang saya nak buat ni agak sensitif. Tapi kena terimalah. Ha kan? Saya maksud saya kat orang perempuan. Orang lelaki-lelaki tunggu dengar. Pasal dia akan menyeronokkan anda dan menyedihkan mereka. Okay. Riba. Riba. Kalau kita dengar riba, kalau kita dengar riba, tentu kita tak akan ambil. Kita tak akan rasa, weh, ini riba. Istilah itu. Quran guna istilah riba. Apa yang berlaku sekarang? Kita tukar, rebrand riba kepada faedah. Kepada bunga. Pasal apa orang tak panggil taik? Pasal apa riba tu kita tak panggil taik? Kita panggil bunga. Dia kata, ha, duk makan duit bunga. Oh, tak apalah, duit bunga wangi, elok. Kita dengar pun riba, bunga. Oh, bunga, bunga kan. Cuba kita kata duit taik, tentu kita tak ambil. Nampak tak? Istilah itu memainkan peranan penting. Penamaan itu. Sehingga orang ambil riba sekarang, orang tak rasa apa. Ini dia kata makan riba, ini bukan riba, ini faedah. Faedah yang bermanfaat dan berguna untuk masa depan dan juga keluarga. Nampak? Faedah. Salah ke faedah? Tapi saya nak sebutnya hal demikian. Now, apa yang cuba dibuat oleh sebahagian gerakan, sebab itu kita kena ada satu sikap. Bukan ta'asub. Ini saya nak ajak. Kita bukan nak ta'asub kepada para ustaz kita, para ulama kita, para guru kita. Kita tidak mengajar umat untuk ta'asub. Tetapi kita mengajar umat untuk thiqah. Meletakkan satu thiqah kepada pimpinan kita, kepada guru kita, ustaz kita. Sebagai contoh, apabila istilah ataupun apabila nasihat-nasihat tertentu dilontarkan oleh guru-guru kita, nombor satu, tolong thiqah. Dia bercakap dalam perkara yang mungkin kita tak tahu. Sebab tuan-tuan, apabila timbul isu istilah kafir, panggilan kafir, sebenarnya isu ni bukanlah isu yang... Tapi saya nak sebut, sudah ada di sana gerakan yang terancang, yang cuba memadamkan, yang cuba untuk mengkonot, meletakkan istilah-istilah tertentu ini sebagai istilah-istilah yang ekstrim, istilah yang buruk, negatif. Sebagai contoh apa dia? Istilah apa? Takkan kot sahabat-sahabat tak tahu. Istilah apa? Ha? Bida'ah. Istilah bida'ah telah dibrandkan satu istilah yang kasar, buruk. Betul tak? Tuan-tuan berani sebut bida'ah? Ha, dalam masjid Alwi berani ke pergi masjid lain? Ini tidak diamalkan oleh Nabi. Ini bukan sebahagian daripada sunnah Nabi. Bida'ah lah tu. Pasal apa tak guna bida'ah? Pasal apa? Kerana masyarakat telah dimomokkan, telah dibentuk pemikirannya, bida'ah ialah orang yang macam ni, pemikiran macam ni, nampak tak? Sehingga kita terikut dengan arus itu, kita pun tak mau guna istilah bida'ah. Betul tak? Sedangkan perkataan bida'ah itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca kitab-kitab hadis, ada bab al-i'tisam bi kitab wa sunnah, bab berpegang dengan kitab dan sunnah, dan dia akan ada bab bahaya bida'ah. Bukan kita yang cakap. Bab bahaya bida'ah ini disebut oleh para ulama. Menunjukkan perkataan bida'ah itu orang tak mau guna pasal apa? Akhirnya orang tak guna perkataan bida'ah. Siapa yang sebut bida'ah, ini geng sesat, geng yang macam-macam geng lah. Nampak? Orang tak mau guna perkataan tu. Baik. Mari pada perkataan apa lagi? Syirik pun orang tak mau guna. Nampak tak? Tuan-tuan faham lah ni? Kalau tuan-tuan tak faham, panjang lagi. Kalau tuan-tuan faham, saya berhenti cepat. Jadi untuk nak bagi kerjasama, apa saja faham sudah. Maksudnya kalau tak faham, nak kata terang lagi. Faham? Faham. Faham kita boleh skip. Syirik, khurafat, tahyul, orang tak mau guna. Pasal orang tak mau guna, pasal orang rasa perkataan ni kasar, kerah, buruk, konotasi dia tak elok, negatif. Nampak? Sebab kita dimomokkan dengan istilah itu. Dan dia marilah kepada istilah jihad. Pasal itu ada gerakan dia tak boleh sebut kapiang. Dan kita pun tak pernah duk ajak orang pergi panggil kapiang. Apabila kita kata sebut perkataan kafir itu, perkataan nombor satu kita setuju. Jihad ialah istilah syar'i. Bida'ah ialah istilah syar'i. Kafir ialah istilah syar'i. Istilah dalam kitab dan sunnah. Istilah yang digunakan oleh kitab dan sunnah. Itu dulu. Itu dulu asalnya. Kalau orang kata perkataan kafir itu istilah apa? Ya, istilah agama. Allah dan Rasul menggunakan perkataan itu. Itu dulu. Soal bila kita nak guna konteks dia, maqasid dia, melihat kepada ta'ayus. Yang ni kita boleh bincanglah seminar lain. Tapi perkara pertama hendaklah kita bersetuju. Kafir adalah perkataan syar'i. Yang tak boleh untuk ditolak dan tak boleh untuk dihapuskan dan tak boleh. Apatah lagi untuk diharamkan. Perkataan itu perkataan Quran. Hatta poligami. Atas sat tidur mengkit pula. Bukanlah dia orang belakang-belakang tu. Panggung poligami. Mufti yang sebut marah dia. Mufti, saya pun terkejut dalam podcast baru ni. Tengoklah. Dia kata mana ada istilah wanita penyondol. Oh, bagus. Dia faham, dia tengok tu. Mana ada contoh Ustaz Adnin, bini berapa? Wih, hebat ceramah berdegak-degak bini satu. Masya Allah. Bila lagi nak kata balik kan? Ha, macam ni lah nak kata balik. Kita ingatkan empat dah. Gaya ceramah tu macam empat. Satu. Tiba-tiba mari satu wanita. Mari satu wanita yang bukan bini orang. Yang bukan ada hubungan dalam iddah, kadang-kadang dia bukan bini orang tapi dalam iddah, artinya dia masih lagi ada ikatan. Mai dia tengok ustaz ceramah pandai, tengok nampak macam serok sikit apa semua, dia pun mai. Dia tu ustaz apa abang, bergamak sikit ke? Tak boleh bergamak dekat, kena bergamak jauh pasal kita ni tak halal. Ha, apa salahnya, halal kalah. Oh, kacau. Pasal tu saya pergi mana-mana pun bergamak. Saya hati-hati sikit lah. Pasal takut terhalal. So, kan? Apa pandangan masyarakat? Maka yang ni digambarkan oleh drama ketujuh lah. Drama lelaki ku lah, perempuan ku lah, apa semua ni. Yang ni kira jahat lah. Penyondol lah, apalah, penyendal lah, apa semua lah. Ha? Perampas lah, apalah. Tapi pada hakikatnya dia tak buat satu. Awak pun tak berani jawab pasal apa? Bukan suruh sebut jihad, sebut tu pun tak berani. Enggak tak salah lah, artinya dia main over. Dia kata, ustaz saya ni lama dah duduk seorang, dah duduk berulang, saya teringin nak duduk pelih tapi tak ada siapa nak duduk, ustaz duduk dengan saya lah. Ustaz kata, alhamdulillah lah, terima kasih apa semua, nanti kita bincang lah bak misiar, bak ampa tak duit-duit apa semua, kita cari orang kaya apa semua, tu cerita lain. Semangat tajuk jihad tadi tak semangat sangat. Okey, now nampak tak? Tapi masyarakat telah mempotretkan wanita ni sebagai jahat. Sedangkan dia tak jahat. Dia hanya ingin menumpang Oi, pandai jawab saya. Pandai, oi pandai. Dia kata, aku memang duk taram lama dah. Mujur ustaz kata, boleh aku sambung. Ah, tak apa, cukup. Cukup, cukup takat tu. Hampa saya lagi ikut tidur dorang. So, nampak tak? Istilah-istilah itu telah memberikan satu konotasi negatif. Maka jihad di dalam masyarakat, orang takut nak guna kerana dikaitkan dengan teroris. Sehingga apabila sebab itu, macam disebut oleh Dr. Abu Hafiz tadi, itu masalah jadi orang nombor tiga. Sebenarnya yang saya duk cerita banyak ni, model saya banyak, dalil saya banyak, dua-dua pergi sapu habis dah. Saya ingat duk nombor tiga ni okey. Lepas ni saya nak duk nombor satu. Habis semua dalil saya, macam tak ada dalil lah. Cuma saya boleh konon ambil sikit lah. Saya nak sebut sikit lah. Tadi Dr. Abu Hafiz sebut. Tuan-tuan cuba tengok. Ketika 7 Oktober atau 7 November, Taufan Al-Aqsa, jihad di Palestin, tidak ada mana-mana negeri mimbar khutbah yang menyebut tentang jihad. Sehingga bila saya buat status, dia kata di tempat saya tajuk pasu bunga, tajuk menjaga longkang, tajuk menjaga lalu lintas, tajuk. Sedangkan saudara kita sedang bertarung nyawa. Jihad mempertahankan darah orang Islam, umat Islam. Kita di Malaysia mimbar-mimbar khutbah tak berani cakap jihad, tak sebut jihad. Nak gantung bendera Palestin pun tak berani, nak tukar profil pun tak berani. Sakut sekali lagi Facebook kesan habis dia buat apa semua. Hadirin mukminin. Sebab itu kita, saya bagi tahu tema jihad diangkat. Kenapa tema jihad diangkat dalam perkampungan sunnah kali ini? Kita kena tahu juga kenapa tema ini diangkat. Tiba-tiba kita bercakap tentang jihad. Kerana sekarang belum berakhir lagi. Dan tuan-tuan tengok tadi kita baca kunut nazilah. Situ pun kena beritahu kunut nazilah. Sekejap lagi dia kata, ish, ish. Ada tu komen tu. Tu kita kata kalau diam, orang pun tak tahu kata hang bodoh ke cerdik. Tapi bila hang bercakap, kompon bodoh. Dia boleh pergi komen, dia boleh komen, dia komen, dia komen, dia komen. Dia kata apa? Ha, dulu kata tak ada kunut. Dulu kata kunut bida'ah. Lah ha, 4-5 waktu depa kunut. Kita pun kata, ya Allah, nampak ke muka macam cerdik. Tapi bila bercakap, sel-sel otak dugro tak minum. Kunut subuh dengan kunut nazilah pun hang tak boleh beza. Tu pun, geng tu tak baca kitab. Geng tu tak rujuk ulama. Hang terlebih rujuk yang tak boleh beza tu. Boleh tak tu? Eh, tu kira cermat lagi tu. Ha, pasal forum, dalam masjid, saya ingat di luar. Kalau di luar tadi, saya akan. Tapi saya nak sebutnya apa? Saya nak sebutnya, kita mengangkat tema jihad ini kerana sekarang, saudara-saudara kita di Palestin dan di Palestin sudah berapa bulan dah baca kunut nazilah. Dan berapa kali khutbah, mimbar, di atas mimbar bercakap tentang jihad. Kerana ini kewajipan. Andai kata satu hari nanti kita diizinkan oleh pemerintah, pemerintah kata okey, yang mari perkampungan sunnah lapor diri untuk kita hantar ke Palestin. Ha, Perdana Menteri mai tengok ramai, dia beritahu dekat sosial sulit dia, okey, bagi yang semua mai perkampungan sunnah tu ambil nama, hantar pergi Palestin. Apa jangan tak mengaku mai pula. Dan saya tak mai, saya pergi tengok baju ya, saya pergi tengok kepih ya. Tapi saya percaya orang sunnah berani. Pasal orang sunnah tak ada pakai fake account. Semua account betul. Termasuklah account sunan tu. Tu muka dia betul kalau nak tahu. Cuma saya nak sebut sikit last. Orang selalu kaitkan gerakan ini. Ni last. Last, Captain jangan takut. Saya sekarang dalam mode landing. Okay. Pakai tali pinggang, betulkan tempat duduk. Kapten duk pusing-pusing. Saya nak beritahu kata kerusi ni dia bukan stabil tau. Dia boleh jatuh terbalik. Nah, hati-hati. Sebab tu saya duduk lagu ni. Bukan semangat, takut terbalik. Dia berkata duduk depan, semangat tak. Pasal kerusi ni dia nak terbalik. Saya nak sebut last. Sebab saya buat lawak sikit lah, pasal saya mengantuk kan. Last. Selalu orang mengaitkan sunnah gerakan dakwah ini dengan keganasan. Saya akan buktikan malam ini dengan beberapa poin yang saya rasa tak boleh dinafikan. Satu, kita ada 14 orang mufti dalam Malaysia. Reta mufti mana siapa yang kena bakar? Habang mai? Cuba hampa habang mai? Kita ada 14 mufti dalam Malaysia ni, reta mufti mana yang dibakar? Adakah hampa yang dibakar? Kami yang bakar reta mufti. Oleh kerana kami terlalu sayang pada dia, sebagai tanda sayang kami bakar buang. Tentulah yang buat itu orang yang berbeza dengan kita. Tetapi tengok kita, ada perpandangan-pandangan yang kita berbeza dengan sebahagian mufti. Ya, kita berbeza dengan sebahagian mufti dalam medan ilmu. Kita tahu ada mufti yang buat keluar kata harus renjih apa semua. Kita tahu perbahasan ada mufti buat keluar ni, mufti buat keluar ni. Tetapi tidak ada rekod orang sunnah pi bakar kita mufti lain. Tapi ada rekod mufti kami yang pemain bakar kita. Itu pun bakar malam. Kalau bakar siang tak tentu. Itu satu. Negara ini sejarah ada dalam rekod. Negara dikejutkan dengan peperangan kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya sebut kerana benda ni ada dalam file, ada dalam liputan. Al-Ma'unah. Di Saud. Geng mana? Tuan-tuan, yang melancarkan peperangan Yang di-Pertuan Agong, masuk ke dalam kem tentera, merampas senjata berat dan mendapat latihan tentera. Dan ini terbukti ada tangkapan. Daripada aliran mana? Daripada gerakan mana? Daripada puak mana? Dia bukan daripada gerakan ini. Kita tak mau sebut daripada gerakan mana. Tuan-tuan boleh kaji benda itu dalam sejarah. Tuan-tuan boleh tengok apa yang disebut oleh polis. Yan, rakaman polis tu yang mendedahkan tentang Al-Ma'unah. Dan tuan-tuan tengok dalam gerakan-gerakan yang sebelum. Dan tengok di Facebook. Yang nak, ustaz ni halal darah. Ustaz ni kalau duduk depan aku pancung. Komen daripada siapa? Ada komen-komen daripada kita? Komen-komen daripada tuan-tuan? Yang baru ni yang nak pancung Raja Perlis? Kan? Yang nak halalkan darah ustaz tu, yang nak halalkan darah mufti? Daripada grup mana? Yang mudah menghalalkan orang, mengkafirkan orang, yang mudah nak pancung orang, yang mudah nak bunuh orang? Daripada grup mana? Daripada aliran pengajian mana? Ada tak daripada pengajian ini? Kita berbeza. Kita kata bid'ah. Kita kata khurafat. Ini dalilnya. Ini penghujahannya. Ini akwal para ulama. Tapi kita tak bubuh di hujung tu. Kalau jumpa aku pencung hang yang duk mercik ayang kat kereta ni juga. Tak. Kita berbeza di dalam kerangka ilmiah. Kita menulis. Sebab itu kita katakan kepada Perdana Menteri. Perbezaan agama, perbezaan di kalangan aliran-aliran ini, biarkan mereka bertarung di dalam medan ilmu. Dalam masa yang sama, kita tidak akan menggugat keselamatan dan ketenteraman. Orang tak bagi kita berkuliah, kita tak kuliah. Tapi walaupun orang halang sana, halang sini, halang sana. Tapi tuan-tuan macam itulah. Saya teman Datuk Mufti di satu negeri. Dia kata, Datuk, mari negeri saya ada kuliah di masjid mana? Kita kata, tu dia punya tak tahu. Kata mufti ni tak boleh selama di negeri dia. Dia punya tak. Tapi manusia, nampak tak? Dia melihat, tuan-tuan pasal tu, tuan-tuan yang duk, tuan-tuan tak usah hatilah, yang duk kucai, yang duk ni, ada satu dua nangwe-nangwe ni saja. Ada, tuan-tuan ni, rasa dakwah kita sikit, ustaz, dakwah kita sikit, orang, yang duk komen ni, satu orang saja, fake account 20, tu pun banyak bulan tak habis. Tapi sebenarnya mana-mana kami pi, Dr. Abu Hafiz ke ustaz, mana-mana pi, kita tak ada lagi bayar makan. Pasal itu kadang-kadang bila kita pi bawa duit, tak bawa duit. Allah dan Rasul. Artinya penerimaan kepada dakwah itu, walaupun saya nak sebut, walaupun orang gambarkan ini gerakan yang ganas, ini gerakan yang keras, ini gerakan yang menyesatkan orang, ini gerakan teroris, tetapi masyarakat menilai dengan ilmu. Kita tak ada pusat latihan tentera besar-besar. Tapi kita ada universiti yang memberi pengajian percuma. Dan universiti yang memberikan ilmu, bukan memberikan senjata. Maka sebab itu tuan-tuan ingat, istilah-istilah yang digunakan oleh Allah dan Rasul kekal relevan, kekal digunakan pada tempat dengan kewajaran yang sesuai. Dengan kita kena hati-hati apabila sebahagian pihak cuba memberikan gambaran negatif kepada istilah-istilah ini sehinggakan umat Islam meninggalkan perkara, dia bukan tinggalkan istilah saja, dia meninggalkan jihad itu sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Saya nak sebut sikit lah, pasal orang WhatsApp saya, dia kata ustaz tak respon, kecil hati pula. Dia kata pesepa ni ada artis-artis mai. Kan? Ada dia bawa WhatsApp, kita tolong jawab bila sikit. Tuan-tuan, dakwah ini orang tak mai kerana artis. Orang tak mai kerana selebriti. Walaupun sebahagian orang nak bagi ramai, kena panggil artis, kena buat nasyid, kena buat hiburan. Tapi tuan-tuan mai, apa yang ada? Kita bukan kuat dengan artis. Sebab itu artis masuk, sebahagian orang kalau artis-artis masuk dia seronok. Kita tak ada. Artis datang seperti mana orang lain datang. Anda artis ke? Anda selebriti ke? Di hadapan Quran dan sunnah, anda ialah penuntut ilmu dan pencinta sunnah yang sama. Tiba-tiba artis ni main minggu depan. Tengok artis tu pergi tempat. Tengok ustaz, artis tu main kat kita. Tengok ustaz, dia pergi program tu. Dia artis. Dia job. Lepas tu kalau artis tu pergi, kita nak jadi apa? Lepas tu kita kena ikut dia. Lepas siapa yang nak ikut dia? Dia risau artis tu pergi. Tengok ustaz, artis tu pergi geng tu pula. Itu dia main geng kita, dia pergi geng tu pula. Dia geng mana? Biar pergi kat dia. Hang tu geng mana? Bagi clear cukup. Lepas tu kalau dia pergi geng tu, rugi kita. Berkurang kita. Lemah agama ini. Lemah sunnah ini. Kerana dia bersama dengan ustaz itu. Kerana dia bersama dengan program itu. Ustaz habis dah sunnah, habis dah. Pasal apa? Artis tu minggu ni dia main kat kita. Minggu depan dia pergi tu. Habis dah sunnah, habis dah, habis dah. Apa ni Habibi? Dia buat cepera tak ketawa halak ni. Telah ramai orang datang dan pergi. Ada yang orang kata bekah Wahabi, bekah Wahabi. Berapa banyak bekah dan tapawai yang duk ada, kami tak heran pun. Kerana ini bukan, kita bukan orang umum keluar parti dekat-dekat pilihan raya. Saya umum keluar parti. Kita siapa nak keluar, keluar lah. Hang tak pernah masuk pun. Dan kita tak menentukan siapa masuk. Kita tak menentukan keluarnya seseorang itu daripada daerah sunnah. Dia ni bukan sunnah. Dia, hang tu sendiri pun tak tentu lagi sunnah. Berbeza pendapat. Sebagian orang kata dia ni tak sunnah, dia ni sunnah. Sebab itu saya, tuan-tuan semua, mari kita dalam keluarga yang besar. Keluarga Ahlus Sunnah. Sesiapa yang bernaung di bawah kitab dan sunnah, dia bersama dengan kita. Kalau dia nak pergi kepada daripada kumpulan lain, itu pilihan dia. Pasal itu kita senantiasa doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Sebagaimana kita nak hati kita tetap, kita doa saudara kita tetap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan semua, memberkati dan tetap teguh di atas jalan sunnah ini. Biar orang ambil kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Ambil kata-kata Abu Bakar. Pegang kata-kata Abu Bakar. Kata-kata yang sepatutnya menjadi pemahat di hati orang sunnah. Orang sunnah kena ada sikap ini. Balik daripada program 3 hari jihad ini, kena ada apa yang dilontarkan oleh Abu Bakar. Ramai orang kata Abu Bakar lembut, ramai orang kata Abu Bakar hati dia rajulun baka, mudah teriak. Dia memang, tapi bila dia sebut satu perkataan, dia memberikan satu semangat kepada kita. Ayan qusuddin wa ana hayy. Ramai orang quote Hamka, tapi saya nak quote Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling mulia afdal selepas Nabi. Apakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Kita sebut, apakah sunnah ini menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Tuan-tuan kena balik semangat itu. Selagi tuan-tuan hidup, pertahankan sunnah ini. Bukan mempertahankan batang tubuh mufti, bukan mempertahankan batang tubuh asatizah, mempertahankan batang tubuh sunnah. Ramai yang dah tua, as-sabiqun, saya jumpa depan ni, as-sabiqun al-awalun, geng-geng tua ni, mereka telah menua di dalam sunnah. Mereka telah melalui ranjau sunnah. Kita menyambung apa yang telah dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Kata Syekh Qutb rahimahullah, bukan kita yang memulakan dakwah ini, tetapi kita hanya menyambung apa yang telah dimulakan oleh Rasul dan sahabatnya. Rasul telah memulakan rantaian itu. Kita masuk di antara manta rantai itu. Dan kita akan pergi. Kita akan mati. Kita akan orang lupa. Akan datang lagi penceramah yang lebih hebat. Orang yang lebih pandai. Kita akan dilupakan. Tetapi rantaian itu akan terus bersambung. Dan kita sebahagian daripada mereka yang mempertahankan sunnah Nabi itu. Mudah-mudahan Allah merahmati majlis ini dan memberkati kita semua pada hari yang pertama. Kita ada dua hari lagi insyaAllah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengantuk atau tidak? Ada yang mengantuk atau tidak setelah mendengar Ustaz Muhammad Rizal memberi jawapan dan campur yang lain-lain? Okey, saya nak tanya. Tak mengantuk tu berdasarkan keseluruhan yang disampaikan oleh Ustaz ataupun yang satu topik kecil tadi tu? Yang sampingan tadi tu? Tak kan, berdasarkan keseluruhan ya. Jadi okey, alhamdulillah sampai sinilah majlis kita. Kita satu pusingan sahaja, tapi setiap ahli panel telah memberi bukan sekadar menjawab soalan tetapi hampir-hampir satu kuliah tersendiri, setengah jam, setengah jam dan 40 minit. Okey. Jadi tak apa, 40 minit yang sangat bernilai. Okey. Jadi kita balik, kita bersurai, kita berehat balik. Esok insya-Allah ada lagi program, demikian juga lusa. Jadi saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya serahkan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.